Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Al-Bajah TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik, sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali berkesempatan untuk menambah ilmu dan wawasan yang semoga akan memberikan manfaat bagi kita semua, dan kita akan belajar bersama Buya Yahya dalam program acara Belajar Bareng Bersama Buya dan Umi yang akan memberikan pemahaman kepada kita tentang berbagai macam hal berkaitan tentang ya agar kita semakin lebih mengenal pada syariat yang diajarkan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita masih berada di silsilah tentang bagaimana kita mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri yang kenal Allah, kenal Rasulullah dan bisa kenal dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tentunya di dalam kita butuh ilmu ya, butuh bekal bagaimana agar kita menjadi orang tua yang amanah yang bisa menghantarkan anak putra putri kita menjadi putra putri soleh soleh ahli syurga. Dan telah banyak hal yang sudah Buya sampaikan pada pertemuan yang lalu, juga Buya telah memberikan pemahaman bagaimana agar kita bisa mengontrol amarah gitu ya, bagaimana agar orang tua marahnya terhadap anak itu lebih terarah, jangan sampai hanya sekedar karena emosi, akan tetapi kita ingin amarah kita ini adalah bisa difahami oleh anak sebagai suatu bentuk cinta orang tua kepada mereka. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, dan tema yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini adalah bagaimana kita tentang manajemen konflik ya. Di sini Buya akan memberikan penjelasan kepada kita semua apa saja yang bisa menimbulkan konflik di antara orang tua dan anak, dan juga bagaimana agar konflik orang tua dan anak bisa menjadi kerjasama. Baik pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, kami nanti juga akan memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk bertanya langsung ya kepada Buya Yahya. Anda bisa bergabung bersama kami di via SMS atau WhatsApp kami di 081321461079 atau di via telepon kami di 02318308929, atau Anda bisa bergabung di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.alba. Ya. Baik, sebelum kita mulai acara ini, kita akan menyapa Bu yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Berkat para pemirsa dan para pendengar semuanya. Semoga para pemirsa dan pendengar juga senantiasa dalam rahmat Allah. Amin. Lindungan amin, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya, dan tadi seperti yang sudah Umi sampaikan di awal, kita akan melanjutkan kembali tentang silsilah mendidik putra-putri kita Bu ya. Dan tema kita kali ini yang akan kita bahas adalah tentang manajemen konflik Bu ya. Tentang hal-hal apa saja yang bisa menimbulkan konflik antara orang tua dan anak, lalu bagaimana orang tua itu mengatur konflik tersebut, memanage konflik tersebut agar bisa menjadi kerjasama antara mereka Bu ya. Baik, silakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah shalatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mu'alha amma ba'd. Berbicara tentang konflik dan permasalahan pada anak itu pasti ada. Akan tapi harus dibedakan konflik ini muncul dari anak usia berapa misalnya. Karena usia kanak-kanak bukan konflik yang sesungguhnya. Mungkin ada anak kecil yang melakukan kesalahan masa kecil, berbeda dengan kesalahan yang dilakukan anak dewasa. Nah ini maka harus dibedakan, pertama adalah umur, dan cara menanganinya pun berbeda antara kelas kesalahan atau permasalahan yang ditimbulkan oleh anak di bawah usia tamyiz berbeda dengan permasalahan yang dihadirkan oleh anak yang masuk usia tamyiz usia 7 tahun. Anak yang baru usia tamyiz berbeda dengan anak mulai usia balig. Semuanya ada perbedaan. Nah, kita harus tahu umurnya kemudian, satu. Yang kedua adalah terjadinya konflik ini biasanya adalah kurang bagusnya komunikasi antara orang tua dengan anak. Dan cara berkomunikasi pun juga beda-beda antara umur dengan umur. Usia di bawah 7 tahun atau 5 tahun ke bawah berbeda dengan usia 5 tahun ke atas sampai 7 tahun usia tamyiz. Dan begitu juga usia tamyiz sampai usia balig. Itu ada perbedaan cara berkomunikasi. Kalau anak masih kecil di bawah usia tamyiz itu mungkin komunikasi dengan mereka lebih banyak dengan kelembutan sentuhan ya, beri contoh yang baik, kasih sayang, itu adalah komunikasi yang baik. Maka di saat kita gagal berkomunikasi, misalnya tidak memberikan kelembutan kepada mereka, sehingga mereka tidak pernah mengerti cara berlemah lembut, sehingga muncullah sifat-sifat yang unik pada seorang anak. Anak yang suka marah, anak yang suka banting, melakukan kekerasan. Karena apa? Karena dia tidak pernah diajak komunikasi yang tepat di usianya. Ya ini. Maka kemudian di saat usia tamyiz dan seterusnya, karena akalnya sudah mulai faham, sehingga komunikasi kita pun memang iya sentuhan, kelembutan-kelembutan secara fisik yang kita berikan ya, itu perlu, tetap perlu. Akan tapi kita sudah mulai mengajak diskusi tentang akal, karena sudah mulai ngerti, diajak berbicara, kita anggap dia, sehingga dia merasa bahwa dirinya itu ada. Sehingga kadang kita tanya, minta pendapatnya, biarpun anak kecil, bahkan untuk berpikir, kita coba kita, ini termasuk menghargai akalnya. Nah, sehingga jangan sampai anak tetap dianggap anak kecil saja, kalau yang katanya anak mama dan sebagainya, sehingga dia tidak mau berpikir untuk berkembang, sehingga hanya manja. Sehingga manja yang tidak ada akhirnya sebenarnya problem. Kepada orang tuanya manja. Manja itu ya diperkenankan, akan tapi kalau berlebihan ya, menjadi sebab musibah di dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, kemudian di saat dewasa, menjelang akil balik atau saat akil balik, ini cara komunikasinya berbeda lagi. Komunikasi kita itu sudah harus kita itu faham bahwasanya dia itu komunikasinya sudah tidak dengan kita saja. Belum lagi di dalam dirinya ada kecenderungan tentang urusan syahwat yang ini di luar jangkauan akal, karena perasaan yang tiba-tiba muncul dalam diri seseorang ini sangat mempengaruhi juga komunikasi kita pun sudah berbeda dengan mereka. Nah, kegagalan kita berkomunikasi itu akan menimbulkan konflik pada anak itu sendiri. Kalau anak kecil kita tidak pernah berikan sentuhan yang semestinya untuk mereka, maka muncul anak yang tidak pernah ngerti kasih sayang. Mungkin anak mudah marah dan sebagainya. Di saat usianya menjelang akil balig atau di saat usia tamyiz, kalau ternyata anak ini tidak pernah kita ajak berpikir, kita ajak dialog, diskusi dengan akalnya juga, di samping kelembutan secara fisik harus kita berikan, maka dia tidak pernah mencoba, tidak pernah faham. Sehingga kita menemukan anak sudah gede kayak anak kecil. Nggak ngerti ada pencolok lompat sana lompat sini, nggak ngerti, bahkan dengan orang tuanya pun nggak pernah ngerti tata krama dan adab, karena dia tidak pernah diajak diskusi dengan akalnya. Kemudian di saat dewasa, kadang seorang tua menuntut anak yang sudah menjelang dewasa ini sebagai anak saja, tidak mengerti kalau dia itu sudah menjadi seorang wanita atau seorang pria yang secara pribadi ada kecenderungan urusan syahwat dan sebagainya, dan sangat mempengaruhi perilaku. Makanya komunikasi yang tidak tepat ini akan terjadi kesenjangan, dan kesenjangan ini perbedaan, dan perbedaan ini apa? Ada konflik. Sehingga kita ngomong begini, anaknya ngomong begini, dan apalagi nanti seorang anak merasa bahwasanya omonganku tidak pernah didengar, pendapatku tidak pernah dianggap, kemudian aku tidak pernah dianggap ada. Jadi biarpun itu tidak diungkapkan, sehingga seorang anak apa? Menjadi tidak respon dengan komunikasi orang tuanya selanjutnya. Bahkan mungkin tidak ada penghargaan kepada orang tua. Tidak ada penghargaan, kemudian tidak ada penghormatan, tidak ada keinginan untuk mendengar. Karena apa? Apapun bentuknya, orang tua saya tidak pernah mendengar omongan saya kok. Nah, ini kan termasuk konflik. Sehingga muncul anak brutal, anak ini secara umum seperti itu. Biarpun kadang kita sudah apa, seorang sudah menjalankan dengan benar, kadang-kadang ada pelanggaran. Jadi ini sangat berbeda. Karena di saat usia-usia dewasa, nah ini mungkin yang dimaksud, mungkin konflik yang sesungguhnya ini di saat usia dewasa. Kalau anak kecil bukan konflik. Bukan konflik yang sesungguhnya. Jangan dianggap kalau anak kecil nakal dan sebagainya. Itu adalah mungkin adalah karena cerdasnya dia tidak pernah kita imbangi dengan komunikasi yang tepat. Nah ini. Karena anak kan ada anak cerdas. Jadi anak cerdas itu nggak mau senang berpikir lambat-lambat itu, sehingga kadang-kadang membuat kerusakan dan sebagainya, atau energinya lebih ya. Energinya lebih, sehingga karena energinya lebih menjadi anak yang sering over itu nakal tiba-tiba ya, seperti anak naik genteng ini semuanya. Energi lebih, dan dia ada penasarannya melebihi dari yang lainnya, dan ini bisa saja alamat cerdas juga. Jadi penasaran, dia pengen lihat apa sih yang di sana. Tanya orang, kelamaan naik sendiri ke atas. Ya. Kan? Dia apa? Dikerti. Katanya itu bahaya. Aku bisa menjaga. Jadi ini contoh sebagian anak di usia kecil. Tapi itu bukan problem yang sesungguhnya. Tapi problem yang sesungguhnya adalah di saat anak kita sudah usia balik, usia masa pubertas itu, maka karena di situ sudah ada, dia mulai senang berkomunikasi dengan di luar. Bukan dengan orang tuanya saja. Kemudian di dalam dirinya sendiri sudah ada gerakan-gerakan fitrahnya, yaitu urusan syahwat, kecenderungan kepada lawan jenis. Dan ini Masya Allah, ini luar biasa. sampai ini urusan ini jangan dianggap sepele, karena kekuatan dari dalam hati ini kekuatan dahsyat, bisa menjadikan seorang anak membangkang kepada orang tuanya, melawan orang tuanya. Nah, di sini harus ada komunikasi baru lagi yang tidak pernah kita lakukan kepada anak sebelumnya. Makanya kami selalu menghimbau kepada orang tua di saat anak sudah mulai dewasa ini harus diajak terbuka untuk bicarakan tentang kedewasaan. Tidak apa-apa kita ajak bicara tentang bagaimana cara memilih pasangan, kriteria masa depan. Bukan nyuruh anaknya pacaran, ini menjerumuskan, bukan. Akan tapi dalam diri anak-anak kita, otaknya anak-anak kita, sudah kita cekoi, kita beri kriteria. Kalau engkau menikah nanti ada wawasan. Mama saya masih kecil, tapi kita ngerti. Iya kamu kecil, tapi kan kamu pasti nanti seketika akan menikah. Jadi diberi wawasan, karena pas saat itu dia mau senang diajak bicara yang dimainkan itu. Biarpun secara terlihat kadang malu. Tapi kalau ngomong sama temannya tuh habis-habisan itu. Ngomongin laki-laki ke anak perempuan, ngomongin laki-laki, oh itu ganteng, oh ini. Ini berbahaya sekali yang demikian kalau dibiarkan liar begitu. Sehingga mungkin ketemu dengan kawan yang tidak benar, masuklah kepada cinta yang haram sampai na'udzubillah pada zinaan, ya kan? Bertahap ya gitu. Maka orang tua ini harus menjadi kawan yang baik, kawan untuk berkomunikasi yang baik di saat anak usia seperti itu. Nah, karena itu tadi. Karena gejolak di dalam hatinya itu mengajak dia harus diskusi. Yang jadi masalah malu diskusi dengan orang tuanya, tapi asik dengan diskusi dengan kawan-kawannya. Dan memang kadang lebih enak diskusi dengan kawannya, ketawa-ketawa dan sebagainya. Sehingga tidak ada teguran. Sehingga tidak ada pengarahan. Jadi begini dulu ya, fitrahnya manusia di dalam dirinya merindu kebaikan. Akan tapi lihat di dalam diri kita juga ada hawa nafsu. Sehingga kalau kita bicara tentang kepatuhan kepada syariat itu. Makanya kebenaran ternyata perlu dibuktikan. Tapi kalau kebatilan orang langsung ambil saja. Maksudnya ya? Ini. Jadi kalau ada orang, kalau seorang nabi yang sesungguhnya untuk mengaku nabi kan perlu mukjizat. Iya. Tapi kalau nabi palsu itu pokoknya asalkan menurunkan beban, misalnya jadi sholat, oh kamu sholatnya boleh sekali, itu langsung diikuti. Karena kemudahan, jadi segala sesuatu nggak pakai mujizat lagi. Jadi orang ngaku nabi, pokoknya gampang kan ya, kalau kumpul sama laki-laki perempuan, pokoknya seneng, kemudian hanya saja nggak pakai banyak, pokoknya turunnya kualitas syariat itu langsung menyenangkan, karena ada hawa nafsu. Itu adalah makanya dalam kisah kita kemarin kita bahas masalah tafsir. Kalau nabi palsu nggak perlu, orang nggak pernah tanya tentang mukjizat. Tapi cukup hawa nafsu mereka tuh dituruti itu sudah mau ngakui nabi. Pokoknya boleh kumpul laki perempuan, nanti biarpun seminggu sekali boleh tukar-tukar istri, kan ada nabi-nabi palsu begitu. Dan mereka mau karena apa? Ada sesuai dengan hawa nafsu. Biarpun secara batinnya mereka ingkari, tapi karena ini kemudahan bagi saya untuk nuruti hawa nafsu saya. Nah ini sama anak-anak kita juga begitu. Di saat berdiskusi dengan kawan-kawannya di luar, ini merasa aman. Ya kan, nggak ada rambu-rambu, terus saja bebas ngomong apa saja, guyon. Bahkan mungkin bisa lihat indul fotonya dia sampai mungkin derajat melakukan keharaman juga dari situ. Tapi kalau dengan orang tua ada rambu-rambunya, maka dari itu orang tua harus pandai di saat semacam ini, harus lebih cantik mainnya, harus lebih punya daya tarik di saat dia berdiskusi dengan anak-anaknya. Nah ini yang memahami konflik dulu, kemudian nanti solusinya tentu sangat berbeda. Solusinya bagaimana menyelesaikan permasalahan anak kecil, ya, tidak sama dengan cara menyelesaikan anak usia dewasa. Mungkin kita akan lebih konsen kepada di saat kita menyelesaikan anak dewasa. Ada sebagian dari kita anaknya sudah terlanjur melakukan kesalahan, itu kan konflik permasalahan. Kadang ada orang tua di dalam menyelesaikan permasalahan bukan dengan cara yang benar, maka anak yang sudah terjatuh itu ketimpa tangga lagi. Mestinya dia tertolong, malah dia jauh. Nah, alhamdulillah ada anak tiba-tiba, bagaimana kalau anak kita sudah terlanjur bisa mabuk-mabukan atau kena sabu-sabu, atau na'udzubillah pernah berzina dan sebagainya. Dan ini kan pelanggaran yang harus diselesaikan dong. Nah, dari cara menyelesaikan pun harus ada bimbingan dong. Langkah banyaknya orang yang anaknya melakukan kesalahan ternyata diselesaikan dengan cara yang salah. Jadi double kesalahan, terpuruklah anak tersebut. Sehingga untuk kembali menuju kemuliaan lebih susah lagi. Maka di sini harus paham umur konflik ya. Kapan konflik itu muncul, di usia berapa anak tersebut. Kemudian cara menyelesaikannya sangat berbeda. Kemudian di saat cara menyelesaikannya, ini begini loh ya. Kalau seorang dokter menyelesaikan, mengobati penyakit ini, tidak hanya melihat penyakit tersebut, dilihat yang lainnya. Contohnya kalau ada seorang melakukan operasi apa saja, dilihat yang lainnya, ada darahnya, gula darahnya gimana, ini. Jangan sampai dia melakukan satu tindakan, ternyata malah menimbulkan penyakit yang lebih besar lagi tanpa diduga-duga. Nah ini begitu juga dengan anak. Ya, harus kita lihat umurnya, pergaulan dengan siapa, selama ini sejauh mana kita membimbing dia. Terus dia gak mungkin kita langsung kata kiai, kata ulama. Oh, selama ini tidak pernah kita kenalkan kiai dan ulama. Nah, ini jadi memang harus tepat di dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, ini perlunya kita belajar yang kita hadirkan dalam silsilah mendidik anak ini untuk itu. Karena nanti ada, maka ada pelanggaran anak masa kecil, menjelang dewasa, dewasa, dan anak di masa tua. Itu juga adanya caranya sendiri-sendiri. Kita akan mendidik anak di saat melanggar, ini yang paling penting. Baik, Bu. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas pemukadimahnya. Tapi nanti mungkin akan dilanjut kembali oleh Bu tentang seperti apa secara konkret yang harus dilakukan oleh orang tua jika ternyata nanti di dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi pada anak itu kan, supaya nanti bisa diselesaikan dengan cara yang baik, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, kepada pemirsa Baja TV dan juga Sabar Radioku, jangan beranjak kemana-mana. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui via SMS atau WhatsApp kami di 081321461079 atau di via telepon kami di 02318308929 atau di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahja. Dan kami akan kembali setelah yang berikut ini. Dipancarluaskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Albahja Sendang Sumber, dan Anda bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah tentang manajemen konflik, ya. Artinya hal apa saja sih yang bisa menimbulkan konflik antara orang tua dengan anak, dan juga bagaimana caranya agar menjadikan konflik tersebut bisa menjadi kerjasama. Dan tadi Buya juga sudah memberikan penjelasan kepada kita semua, artinya kalau di dalam menyelesaikan konflik harus dilihat dari berbagai macam hal, ya, diantaranya adalah segi umur, ya, dan juga dan biasanya umumnya terjadinya konflik ini adalah karena kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Dan juga di dalam menyelesaikan konflik semua harus dilihat dari berbagai macam hal, ya, sahabat, ya, pemirsa Albaja TV dan juga sahabat radioku, dilihat dari berbagai macam hal, dari sisi usia juga itu mempengaruhi, teramat sangat mempengaruhi dalam masalah tersebut. Baik, Bu, ya, ada tambahan untuk materi, Bu, ya, mungkin yang ingin disampaikan kembali. Kemudian di saat konflik itu kita temukan pada anak itu, agar tidak menunda terlalu lama, kecuali menunda dalam strategi untuk menyelesaikan permasalahan. Artinya jangan sampai orang tua itu cuek dengan konflik. Sebab ada orang tua itu bukan cuek dengan konflik, tidak berani menyelesaikan dengan sang anak. Ini banyak sekali. Jadi ada yang rasa takut, gak tahu ada apa, jadi mau ngomong saja bingung dengan anak. Ini juga akan menjadikan konflik itu semakin besar, karena tidak pernah mencoba untuk diselesaikan. Jadi menunda penyelesaian konflik boleh, karena untuk hanya strategi saja. Saya mungkin tidak sempat kalau ngomong hari ini, mungkin saya tunggu ke depan. Atau kalau kasusnya masalah sekolahan, ya sudahlah, saya akan selesaikan konflik ini, nunggulah satu semester lagi, saya lihat hasilnya kayak apa. Kalau masalahnya adalah masalah akhlak yang mendesak, mungkin ya jangan sampai tunda dulu, nunggu kejadian yang lebih berat lagi. Tidak. Jadi jangan sampai menunda menyelesaikan konflik, ya, kecuali memang untuk strategi. Lah, dan membiarkan konflik adalah menumpuk konflik, ya. Dan kalau sudah menumpuk konflik, artinya bukan memperkecil konflik, memperbesar permasalahan. Permasalahan satu ringan, tapi di saat digabung dengan permasalahan itu menjadi berat. Dan berat menjadi dengan berat menjadi berat lagi. Ini jadi semakin berat konflik itu. Karena di saat konflik itu bertemu, itu ternyata akan menjadi berat beban bagi misalnya, ya itu tadi konflik yang menumpuk. Pertama susah kita untuk menyelesaikannya. Dan anak tersebut, lihat, karena konflik yang sudah permasalahannya yang menimpa kepada dirinya teramat berat, ya kan? Ya, maka di saat harus kita selesaikan juga berat, lebih susah lagi. Baik. Bahkan mungkin menjadi sebab dia sendiri tidak ingin terselesaikan permasalahannya. Maka mungkin anak itu sendiri lari dari menyelesaikan permasalahan karena terlalu berat. Ya, ini keputusasaan dan ini bahaya. Maka ada anak yang tiba-tiba tidak mau ketemu orang tuanya, lari dan sebagainya. Bahkan mungkin menganggap orang tuanya itu hanya bagi dia adalah hanya musuh. Karena apa? Semua yang ada pada anak itu kan dianggap sebuah kesalahan. Jadi kalau lihat orang tuanya pasti salah ini itu. Karena apa? Sudah numpuk. Tapi kalau kesalahan satu yang lain baik, kita bisa menyanjung, oh anakku yang baik dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Disanjung baiknya, hanya kurang satu sayang sini. Kan enak. Tapi kalau kamu ini gak benar, ini gak benar, ini gak benar, ini gak benar. Bingung. Makanya anak itu ngadep orang tua, aku udah ada benernya, ah paling dihabisin saya nanti. Dia lari, gimana bisa menyelesaikan permasalahan konflik. Ya ini gara-gara menunda tadi, sehingga menumpuknya permasalahan. Ya. Nah, jadi orang tua harus peka, permasalahan itu dimulai selesaikan dengan, sama dengan urusan penyakit jasad kan begitu ya. Mm-mm. Kalau sudah semakin berat, komplikasi kan repot, akan tapi jahat satu diselesaikan. Begitu juga terjadi pada anak-anak kita, maka dari itu para orang tua hendaknya peka. Jangan membiarkan anak kecil, mungkin ada orang bertanya ingin menyelesaikan permasalahan, anak saya hiper. Apa anak kalau apa namanya? Aduh. Dia itu tiba-tiba sama orang nempereng, melempar batu, ya, mencahin kaca dan sebagainya. Lah ini kan problem ya. Ini problem. Nah, apakah harus kita biarkan begitu nunggu rumah kita pecah kaca habis semuanya kan gitu? Nah, tentu tidak. Makanya harus segera diselesaikan bermacam-macam cara. Minta petunjuk kepada psikolog juga boleh, akan tapi ketahuilah solusi yang paling utama adalah kesiapan orang tua untuk menyelesaikan masalah di saat mendapatkan petunjuk. Ya, karena biasanya anak-anak semacam itu, mohon maaf, kita sering mendengar bahwasanya anak yatim kena nakal. Padahal tidak, anak yatim bisa saja menjadi orang yang lembut. Karena anak yatim nakal karena apa? Selama ini tidak pernah mendapatkan sentuhan dari orang tuanya. Sehingga dia tidak mengerti, tidak ngerti kelembutan, ya kan? Tidak ngerti kelembutan. Sebenarnya dia apa perlu apa? Perlu sentuhan dan kelembutan. Padahal anak yatim tidak semuanya nakal. Ya. Nah, tetapi kenapa kok sampai orang mengatakan rata-rata? Rata-rata karena memang tidak pernah mendapatkan sentuhan, pelukan, kedekatan dengan orang tuanya. Maka kita pun demikian, anak-anak yang bersama kita, bukan anak kita sendiri pun, mungkin kita adalah orang yang ayobi, anak-anak kecil, atau mungkin kita punya anak-anak yatim di rumah kita, maka kita harus kita tonjolkan kepada anak kita adalah menyadarkan dia itu adalah kalau kita itu menyayanginya. Tadi kalau Yus ngomong, fahamkan kalau ini adalah makna kasih sayang, ini adalah makna cinta, ini adalah, jadi dia ngerti yang demikian itu. Jadi ini faham kalau apa yang kita lakukan adalah demi cinta. Makanya bukan sekedar marah sayang. Kalau suatu, jadi mungkin dalam suasana diskusi yang lagi nyantai, harus kita guyon dengan kalau abah marah kepada kamu apa artinya sayang? Dia harus jawab karena abah sayang. Kalau tiba-tiba mukul, apakah karena pengen menghajar kamu? Tidak. Karena apa? Karena sayang. Ini sudah ditanamkan. Jadi bukan jangan dianggap musuh abahmu musuhmu, enggak. Maka dari itu sayang, abah juga sakit kalau mukul kamu. Karena apa? Kamu anak yang disayanginya. Jadi paham kalau seandainya harus menghukum, sadar anak ini bahasa ini kasih sayang dan cinta. Cuman kalau tidak pernah difahamkan begini, akhirnya musuh. Sama orang tuanya begitu. Hingga tidak punya simpati dengan orang tua. Tidak punya cinta. Ini adalah cara menyelesaikan permasalahannya. Jangan menunda menyelesaikan permasalahan kecuali untuk strategi. Jangan sampai permasalahan itu menumpuk. Tapi harus kita segera selesaikan. Sesuai dengan umurnya masing-masing. Tidak usah nunggu, nanti kalau gede hilang lah. Ini biasanya orang tuanya. Nanti kalau gede enggak tetap harus sudah usaha dong. Karena begini loh ya, hilang itu bukan, kadang-kadang bukan hilang, berubah bentuk. Maksudnya? Jadi artinya kalau dulu tuh nakalnya hanya kelas begini ya, nanti semakin gede beda lagi, kelas berat lagi gitu loh. Jadi karena dibiarkan, jadi bukan berhenti, bukan selesai. Di rumah sudah enggak mengecai kaca lagi, tapi di sana jadi membantai orang misalnya tuh kan. Naudzubillah misalnya ini seperti itu. Jadi jangan dibiarkan permasalahan itu terus, tapi kita berusaha. Dan mungkin adalah dengan bersama bergantinya usia anak-anak kita itu, dengan upaya kita bergantinya usia sambil berpikir dia. Sehingga apa? Dia tidak merubah, bukan berubah bentuk dari kejahatan anak kecil menjadi kejahatan di sana. Dia bersama bergantinya usia, nalar mulai jalan, dia sudah mulai faham, maka bersama masa transisi ini, masa perubahan ini, dia akan menemukan jati dirinya nanti. Bahasa itu nggak benar, bahkan mungkin bisa tertawa ngelihat kejadian masa kecilnya itu. Tapi ini kan melalui proses juga, dan di hadapan Allah ada pahalanya. Usaha itu harus, jangan sampai biar kalau nanti ya, kalau sudah gede kan sembuh sendiri. Lah, ini orang tua yang nggak mau berusaha dong, karena harus tahu ini anak butuh sesuatu, harus gitu sebagai orang tua yang penuh kasih dan cinta. Ya. Jangan sampai urusan penyakit-penyakit watak dan sifat itu, ini kita biarkan begitu saja. Wong anak kita penyakit jasad saja langsung segera kita obati. Bagaimana urusan batin, urusan karakter, watak dan sifatnya kita biarkan begitu saja. Harus ada upaya dong. Baik, masalah kalau hasil tidak berhasil itu urusan Allah, bukan urusan kita. Sama usaha harus ada. Usaha ada sama di saat kita mengobati jasad anak-anak kita, adalah usaha. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Baik, Bu, terus bagaimana untuk menangani mungkin sebagian karakter anak yang mungkin sangat sensitif, Bu ya. Sehingga mungkin diajak komunikasi juga menjadi suatu hal yang tidak mudah. Itu seperti apa cara orang tua untuk mengatasi itu ya? Pertama harus dilihat apakah ini mulai dari terlahir ada sensitif memang, atau memang tiba-tiba mendasar, dan sama umur juga. Itu ada sensitif, biasanya anak-anak sensitifnya anak itu akan sangat muncul kepekaan atau sensitif itu adalah bersama masa pubertas biasanya itu. Ya, masa transisi masa umur 11 12 ke atas itu sudah mulai sensitif, apalagi kalau karena yang kita sampaikan sudah ada fitrahnya yang muncul, ya fitrah, sehingga dia bisa saja dia ingin selalu diskusi dengan dirinya sendiri. Maksudnya diskusi dengan dirinya sendiri, ada sesuatu yang mau diungkapkan malu dengan orang tuanya, maka dia terus dia bisa saja merenung. Maka ini berbahaya sekali, orang-orang yang semacam ini berbahaya sekali, sehingga nanti bisa saja mau punya tindakan-tindakan yang membahayakan diri sendiri, apakah keharaman apalagi urusan dengan Allah, na'udzubillah, itu berbahaya sekali. Maka orang tua ini harus segera tanggap, banyak duduk dengannya, harus memahamkan bahwasanya hal itu tidak diperkenankan, harus membuka diri, dia harus bisa berkomunikasi dengan orang lain, bicara dengan orang lain. Kemudian karena begini, kalau konfliknya adalah dari dalam dirinya karena sifat yang dalam dirinya itu, semakin dia sembunyi semakin besar. Iya, karena tidak pernah dilawan ini. Semakin problem di dalam dirinya itu semakin bergolak. Karena tidak punya solusi. Apalagi jika dia menganggap bahwasanya ibuku tidak memihakku, bapakku tidak bersamaku, orang-orang tidak, ini muncul penyakit yang luar biasa, Pak. Dia hanya percaya kepada dirinya sendiri dan kepada semua orang tidak percaya. Itu bahaya sekali. Sehingga dia percaya dengan diri, pokoknya kalau sama orang ya, makanya bab dalam bahasa tasawuf adalah suudon sama orang. Ini menjadi orang yang suudon pada orang lain, sehingga dinasihati pun dia mendengar, dia ngerti itu baik. Akhirnya itu dia mikir, memang betul tujuannya baik untuk saya. Itu bahaya sekali. Maka hendaknya segera sama cari komunikasi yang baik bagi orang tua, diskusi yang baik dengannya. Ya. Kemudian memang ada pun cara diskusi pun bermacam-macam. Ada diskusi kelas lembut, karena memang dia adalah orang yang sangat lembut, atau mungkin agak tegas sedikit, mungkin ada dia fahamkan bahasanya, dia kadang-kadang tidak ngerti bahasa lembut dan kasih sayang dengan cinta, kecuali juga dengan suatu yang tegas. Saya itu menginginkan kamu seperti ini, harus begitu, ada batasnya sampai di sini. Sebab kadang-kadang yang dikhawatirkan adalah seorang anak itu merasa gini loh ya, tahu orang tuanya takut dengan dirinya, dengan caranya semacam ini, maka dia menikmati ini semuanya. Sure. Jadi ada orang tua kan takut, aduh takut anak saya begini, kalau saya gini kan. Kalau dia ngerti begitu, akhirnya bisa, karena dia belum dewasa betul, sehingga bisa saja action dia membuat orang tua takut. Action dia, na'udzubillah, jadi action. Dan action itu, makanya orang tuanya semakin takut. Mau ngingetin, takut tambah begini. Mau ngingetin, takut tambah jadi. Mau ngingetin, tambah jadi. Ini problem besar. Maka tidak boleh, harus. Makanya harus kita coba dengan yang halus. Karena halus mungkin belum paham. Agak deket tegas sedikit. Tapi ingat, bahasa memahamkan kalau ini makna cinta dan sayang. Nah, kemudian bukan penekanan. Kemudian setelah itu agak tegas. Kamu terus mau bagaimana sayang? Saya baik. Begini, kamu tidak paham dan sebagainya. Sampai ada rambu-rambu. Oh, berarti ada ketegasan. Kadang-kadang gini, enggak sadar. Enggak sadar. Di saat diingatkan itu enggak sadar. Maka jadilah anak tersebut menjadi anak yang selalu mengikuti apa yang ada di dalam hatinya, dengar omongan orang tidak pernah mau dengar, kemudian juga tidak percaya, kemudian suudon. Lah ini kan semua terkumpul dalam orang tersebut, kejelekan. Biasanya orang yang bisa membuat bom besar itu ya begitu. Makanya kalau pengen menyewa orang, na'udzubillah ya, dalam dunia kejahatan itu, yang bisa melakukan ngebom misalnya, dan ini biasanya dicari orang-orang seperti ini. Jadi mungkin lihat, oh dia pendiam dan sebagainya, oh jangan dianggap pendiam ini diam-diam menghanyutkan seperti ini bisa saja begitu. Ini secara umum psikologi kan begitu. Jadi ya, mohon segera dicermati anak-anak yang pendiam dan sebagainya itu harus sih, dan ini bisa bahaya menjadi bom nanti. Na'udzubillah. Baik, Bu, terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Baik kepada para pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku, Anda bisa bertanya langsung kepada Bu ya di via SMS kami di 081321461079 atau di via telepon kami di 0231830829 atau di Facebook Bu Yaya di www.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik, jangan beranjak kemana-mana karena kami akan kembali untuk membelajar bersama Anda semuanya ya. Akan tapi kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa Albaja TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng Bersama Buya dan Umi, dan tema kita kali ini adalah tentang manajemen konflik. Baik Buya, ada beberapa pertanyaan sudah masuk, akan tapi ada sedikit perihal yang ingin kita sampaikan Buya, melihat banyaknya kejadian yang terjadi dalam masyarakat kita. Seringkali di saat sudah ada konflik atau mungkin ada permasalahan pada diri anak dan orang tua merasa kewalahan untuk menanganinya, ada satu solusi yang paling sering mereka pikirkan gitu Bu ya. Udah kamu susah banget, merasa tidak mampu, akhirnya sudah mondokin aja deh gitu Bu ya. Nah, seperti itu apakah itu juga termasuk penyelesaian konflik atau bagaimana Bu ya? Itu biasanya adalah jalan pintas maksudnya. Akan tapi kan anak kita punya perasaan kan. Pengennya jalan pintas, dan sebetulnya mau tidak disadari atau tidak, ini anehnya orang itu kadang-kadang setengah sadar. Sebetulnya mereka melihat pesantren ini adalah solusi yang paling dahsyat. Iya. Hanya kenapa tertutup dengan hawa nafsunya sehingga biasanya dikasih kalau seorang anaknya bandel taruh di pesantren. Bingung pondok nangani. Baik, baik ya, ada telepon yang masuk. Sebelum Buya lanjutkan, kita mengangkat telepon yang masuk dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus Bu ya. Baik, kita lanjut kembali Bu ya. Ini satu hal yang harus dihadirkan secara langsung, disadari atau tidak bahwasanya pesantren adalah untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, memang di dalam pondok ada permasalahan, memang namanya di dunia selalu ada permasalahan. Tapi di semua ada pembinaan akhlak dan seterusnya. Baik. Kalau ada orang tua semacam itu, tiba-tiba kalau anaknya bandel dan sebagainya, pondokin aja. Nah, ini adalah bukan cara yang tepat. Adapun tujuannya tepat, tapi caranya tidak tepat. Bukan mondokkan anak di saat ada konflik, ini masalah. Kan ya, anaknya menjadi musuh pondok, sehingga yang membuat peraturan langgar peraturan pondok dia. Sehingga kadang-kadang ngerti dia kalau pengen keluar pondok, ya ngelanggar aja biar dikeluarin. Ngerti itu. Na'udzubillah ya nih. Jadi memang tujuannya tepat, tapi caranya tidak tepat. Kalau Anda ingin memondokkan anak Anda, bukan di saat dia melanggar. Dari dini, dari awal, dari masa usia dini pun sudah dihimbau, dicintakan, dirindukan kepada pondok, kepada tempat-tempat mulia. Harus seperti itu. Tidak boleh tiba-tiba di saat melanggar. Baik. Kemudian, cara yang dilakukan orang semacam itu pakai jalan pintas itu, tujuannya benar, tapi caranya nggak benar, itu biasanya karena kelemahan. Artinya sudah bagus dia menyadari dirinya lemah. Dirinya lemah untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumahnya. Nah, kalau tahu dirinya lemah, itu hendaknya di dalam menyelesaikan adalah minta tolong dong kepada orang lain yang bisa membantu untuk mengajari, diskusi dengan anak-anaknya, berbicara dengan anak-anaknya, ya kan? Nah, tapi kan permasalahannya juga tidak semua orang mau belajar seperti itu. Sehingga itu saja. Kadang-kadang menyelesaikan itu sebetulnya kegagalan setelah berusaha berkali-kali mencoba. Biasanya begitu. Ini dicoba gini, tetap begini, entok. Nah, gitu. Akhirnya disuruh mondok. Nah, ini akhirnya di pondok pun dia tidak merasa nyaman. Karena apa? Pondok dianggap tempat buangan. Bahkan kadang-kadang kalau anak-anak nakal, awas, suka nakal, kamu asal pondok ini. Kan bingung. Pondok memang tempatnya orang-orang nakal. Bukan. Baik. Jadi, hendaknya orang tua itu sebelum mengambil keputusan itu sudah memberikan mukadimah solusi. Kalau memang benar-benar Anda menganggap pondok sebagai solusi, maka jangan sampai Anda tawarkan di hadapan putra-putri Anda di saat mereka punya masalah. Sebagai bentuk hukuman dan sebagainya. Ya. Akan tapi, dalam keadaan nyaman dan indah, Anda boleh bicara tentang pondok pesantren. Baik. Ini seperti itu. Dan kami anggap sebetulnya bangga kami kalau ada orang tua ngomong begitu tuh. Hanya caranya saja yang tidak benar. Baik Bu ya. Baik Bu ya, sudah ada telepon yang bergabung bersama kita di sini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Masih belum bisa masuk ya, baik ya. Baik ya, ini ada pertanyaan yang sudah bergabung. Ada pertanyaan dari sahabat Nadia di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Buya, maaf saya mau sharing sama Buya. Adik-adik saya itu sikapnya berani sama saya dan orang tua. Jika dinasihatin saya, selalu membantah dan tidak mau ngomong sepatah pun sama saya. Dan diam-diaman, tidak disebutkan usia, Buya. Jadi padahal kan kalau diam-diaman kan dosa, Buya, gitu menurut. Jadi dan saya dijauhi oleh adik-adik saya sehingga ada tetangga dijauhi oleh adik-adik. Dijauhi oleh adik-adiknya. Jadi ada tetangga juga yang mempengaruhi pikiran adik-adik saya sehingga adik-adik saya itu berani dan durhaka sama orang saya dan orang tua dan menganggap saya itu seperti orang lain walaupun saya kakak kandungnya. Saya kan merubah sikap adik-adik saya tapi susah. Karena orangnya tuh sungguh berani sekali, keras kepala dan berani dalam berkutur kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Bagaimana baik, solusinya? Kalau kita amati, pertama kita tidak tahu umurnya berapa ya, anak-anak tersebut. Akan tapi kalau dari bahasanya dia satu, ya kan? Bersama adik-adiknya. Kayaknya harus koreksi kepada diri kita sendiri. Mungkin kita sebagai kakak tidak pernah memberikan contoh yang baik. Ya. Sehingga menjadi anak itu kadik itu hormat kepada kakak. Kan harus begitu, kalau kita sering menampakkan kasih sayang, maka pasti akan dikembalikan dengan penghormatan. Memang kita tidak mencari penghormatan, bukan. Akan tapi kalau sudah ada, kok adik-adik bukan adik. Mungkin kami bersaudara punya adik satu, adik ini bermasalah adiknya. Tapi kalau saya satu, tiba-tiba adik-adik saya dengan saya, enggak, ini bisa jadi yang salah adalah kita. Kitanya. Kita tidak beri contoh yang baik. Mungkin hanya sering menyalahkan. Menyalahkan tidak saja, tidak pernah mencoba menyentuh hatinya untuk bisa mengerti dan sadar. Jadi paling bagus pertama, ini bukan penyelesaian, ini hanya gambaran. Penyelesaiannya harus tahu betul. Kita duduk dengan yang bersangkutan, Anda sebagai yang bertanya. Kemudian kita ingin tahu perkembangan adiknya, bergaulnya dengan siapa. Betul yang kami sampaikan, kalau tetangga mempengaruhi, itu pun juga masuk bab baru lagi. Jangan-jangan kita seudon kepada tetangga. Ini kan bermasalah. Barangkali tetangga bukan mempengaruhi. Mungkin dia curhat kepada tetangga. Hanya curhatnya caranya beda, maka oleh mungkin sebab setiap anak kecil biasanya itu kalau setiap anak-anak itu kalau ngomong dengan orang itu pengennya dibela. Jadi kadang-kadang tidak jujur. Sama, mohon maaf para wali santri. Kalau ada anaknya tuh ngelapor tentang keadaan pondok itu jangan langsung dipercaya. Kadang-kadang dia hanya pengen bebas dari aturan, mencari pembenar, sehingga ngomong, oh saya di pondok dipukulin begini. Padahal enggak, hanya dipukul sedikit saja, digede-gedein, biar emosi orang tuanya menjadi marah dan menjadi pembelanya. Sama, seorang anak kadang-kadang kalau ngomong sama orang, karena sudah mulai marah dengan kakaknya, kalau ngomong sama orang lain juga berlebihan. Nah, orang itu memberikan respon. Nah, responnya ini dianggap sebagai solusi, kan? Lalu Anda prasangka buruk dengan dia. Kayaknya ini harus betul-betul dipelajari dan dicermati. Jangan sampai Anda sendiri berprasangka kepada orang lain. Mungkin dia ingin menyelesaikan permasalahan adik Anda. Hanya karena cerita yang disampaikan oleh adik Anda itu berbeda dengan kenyataannya, maka jalan solusinya yang diberikan tetangga juga berbeda. Ini yang menjadikan Anda prasangka buruk dengan dia. Jadi memang harus dalam menyelesaikan permasalahan ini dilihat secara utuh ya. Apa sebabnya? Mungkin sebabnya sebagai kita, sebagai kakak atau sebagai ibu yang salah di dalam memberikan teguran atau salah memberikan pengarahan. Kemudian setelah itu kita hanya main marah saja. Mereka tidak nyaman. Kemudian bersekongkollah orang yang merasa terdolimin kan terdolimi. Anggap diskusinya setiap hari adalah ngomongin kakaknya, ngomongin ibunya. Akhirnya ngomong ke orang lain pun demikian. Hancurlah. Baik, Bu. Dan jika ternyata kerusakan adik misalnya, Bu, ya, karena mungkin kurang tegasnya sikap orang tua, Bu, ya, sehingga akhirnya menjadikan adik-adik itu tidak bisa diarahkan, itu sikap sebagai kakak sejauh mana, Bu, ya, kewajiban itu untuk merubah? Bukan kurang tegas juga, atau mungkin cara tegas yang salah. Iya, Bu, ya. Mungkin bisa adik jadi membiarkan kenakalan anak-anaknya, orang bisa, tua. Bisa jadi. Atau di saat menyelesaikan masalah, ada seorang ibu yang terlalu cinta kepada anaknya itu sehingga dikit-dikit langsung marah. Iya, Bu, ya, kan? Pukul. Masih anak kecil umur 4 tahun sudah dipukul karena enggak bisa baca misalnya. Ini kan itu misalnya menjadikan bagaimana kalau kita sebagai kakak melihat ibu ya. Sekarang kita duduk dengan ibu, jangan membenarkan anak di depan ibu. Membenarkan anak, menyalahkan ibu, makanya anak ini menjadi kurang ajar. Mungkin diskusikan ibu dengan baik-baik. Ibu jangan begitu, sebaiknya gini. Lembut dan sebagainya. Makanya mungkin marahnya tidak lagi dengan suara keras, mungkin dengan lembut dipanggil dan sebagainya. Nah, intinya harus ada cara solusinya, bermacam-macam solusi disesuaikan dengan penyakitnya dong. Penyakitnya baik Bu ya, semangat. Masih banyak pertanyaan Bu ya dari pemirsa Baja TV dan juga sahabat radio yang sudah bergabung melalui via SMS atau Facebook Bu ya. Dan kita akan kembali memberikan kesempatan ya kepada Anda untuk bergabung bersama kami. Akan tapi kita akan break terlebih dahulu dan tetap bersama kami. Masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, dan materi yang kita bahas pada pembahasan pembelajaran kali ini adalah tentang manajemen konflik. Dan tadi Buya sudah memberikan penjelasan panjang lebar ya kepada kita semuanya tentang bagaimana kita manage konflik tersebut, ya, menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara orang tua dengan antara yang terjadi pada anak kita, sehingga bisa lebih diarahkan lagi. Dan ada beberapa poin yang sudah Buya sampaikan, intinya tadi dilihat dari sisi umur dan juga komunikasi yang bagus, dan yang termasuk juga penting adalah jangan pernah menunda-nunda di dalam menyelesaikan permasalahan. Dan ada banyak pertanyaan yang sudah bergabung Buya, akan tapi dikarenakan waktu maka kita sudah harus mengakhiri acara ini Buya. Dan mungkin Buya untuk bisa memberikan kesimpulan dan juga ditutup dengan doa keberkahan Buya. Baik, sederhana kesimpulannya adalah pokoknya gini, anak itu harus kita perhatikan lebih di dalam menanggapi permasalahannya, melebihi daripada di saat kita ngurusi pertanian kita, ngurusi perdagangan kita. Coba kalau ngurusi pertanian itu disiplin, kapan harus membersihkan rumputnya, kapan harus nyemprot, kapan ini semuanya urusan dunia kita disiplin, tapi urusan anak begitu, biarkan begitu saja, tidak pernah berusaha untuk memperhatikan. Ini kan problem, apakah anak kita lebih murah daripada pertanian kita, padahal kita bertani untuk anak kita, mestinya kan asasnya di anak kita. Kita berdagang untuk anak kita, mestinya asasnya di anak kita. Jadi harus benar-benar cermat melihat anak-anak kita, dan hendaknya semuanya berpikir menghantarkan kepada tujuan yang mulia, agar anak kita menjadi ahli surga. Amin, bukan amin. Menjadi orang yang berjaya di dunia saja, tapi setelah itu masuk neraka, ya, di akhirat. Hanya untuk menghantarkannya ini harus dengan beberapa tentu ilmu dengan cara seperti yang kita bahas juga pada saat ini. Di saat kita menemukan permasalahan pada mereka, itu harus diselesaikan, ya, diselesaikan melebihi daripada permasalahan yang terjadi pada peta perkebunan kita. Kalau kena warang bagaimana hebohnya kita pergi obat ke sana kemari, ya. Obatnya pun kita tanya kan, tanya ahlinya, obatnya apa, obat warang yang paling bagus dan sebagainya. Atau ternyata kok daunnya kuning-kuning, bagaimana dong, pikir kita semuanya. Nah, ini katur intinya harus seperti itu, peka betul dengan permasalahan di anak kita. Jangan sampai kita biarkan begitu saja, sampai tiba-tiba anak kita hangus dengan permasalahan, tergerus dengan problem, sehingga anak kita menjadi anak yang tidak punya pendirian, tidak punya wajati diri, tidak punya ketulusan, akhirnya menjadi anak jahat. Na'udzubillah. Semoga Allah melindungi anak-anak kita semua. Amin. Baik, kita tetap dengan doa keberkahan Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Aina ya rabbana ala tarbiyati auladina, ya Allah, berilah kepada kami bantuan dan pertolongan untuk mendidik anak-anak kami, ya Allah. Muliakan kami dengan anak yang soleh salehah. Ini banggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, berkailah hati kami, berkailah jasad kami, berkailah keluarga kami dan anak-anak kami semua, ya Allah. Berkailah siapapun yang bersama kami, berkailah umur kami, berkailah ilmu kami, berkailah harta kami, ya Allah, berkailah apapun yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, ya Allah. Sanak kerabat kami yang telah mendahului kami, ya Allah, ampuni, ya Allah, angkat derajat mereka, ya Allah, dan sungguh kau Maha tahu mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Baik, Buya, terima kasih Buya atas ilmu yang sudah dibagikan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua dan semoga menjadi bekal kita untuk bisa mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri ahli syurga. Dan semoga Allah senantiasa menjaga anak-anak kita semuanya dan diberikan kemudahan kita dalam menjadi orang tua yang amanah. Baik, terima kasih kepada pemirsa Al-Bajah TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, karena Anda sudah bergabung bersama kami dalam pembelajaran ini, ya, dan semoga kita terus diberikan kemudahan oleh Allah untuk terus belajar bersama agar kita bisa semakin lebih mengerti seperti apa sih cara mendidik atau cara di dalam apa, agar kita semakin lebih mengerti dengan apa yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW di dalam banyak permasalahan ya, bukan hanya urusan keluarga tapi juga dalam bermasyarakat juga. Baik, dan kami mohon maaf jika masih banyak pertanyaan yang masih belum bisa dijawab dikarenakan waktu. Semoga Allah memberikan kesempatan lagi di lain waktu untuk Anda bergabung bersama kami dan bertanya langsung kepada Bu Yaya. Dan sebagai kami juga ingin menginformasikan kepada pemirsa Albaja TV dan juga Sabar Radioku beberapa informasi tentang dakwah. Ini ada hadirilah Maulid Akbar 1438 Hijriah, Satu Hati di Albaja 2, yang akan dilaksanakan pada hari Ahad yang akan datang pada pukul 7 sampai pukul 11 bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Tsani atau 1438 Hijriah atau 22 Januari 2017 Masehi di Lembaga Pengembangan Dakwah Albaja 2, Desa Buyut, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Lalu bergabunglah untuk menabung di BMT Albahja Syariah. Silakan datang langsung ke kantor pusat atau hubungi 085 22 44 33 883, 085 22 44 33 883, atau Anda bisa menghubungi 081 319 404 012, 081 319 404 012. Baik, dan juga infakkan barang bekas ke Ibabi Albahja. Anda bisa untuk menginfakkan barang bekas ke Ibabi Albahja, Anda bisa menghubungi di 085 320 329 720, 085 320 329 720. Selanjutnya yang bergabung untuk menginfak untuk infak center di Albahja ya, Bank Syariah Mandiri di nomor rekening 72004200927200420092 72004200092 atas nama Yayasan Albahja, kode bank 451, dan Anda bisa menghubungi 0853112225, 0853112225. Baik, terima kasih sekali lagi kepada pemirsa Albaja TV dan juga sahabat radioku. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf jika ada banyak kesalahan yang kami lakukan tanpa kami sengaja, dan mohon doanya selalu. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.